Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih dalam pembahasan seputar tauhidul asma was sifat dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad war-raddu ala ahli syirki wal ilhad, yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Di antara pembahasan yang berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu wujubu ihtirami asma'illahi subhanahu wa ta'ala, wajibnya memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafizahullah, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala, atau bagi Allah, nama-nama yang husna, yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan tinggalkan orang-orang yang mereka menentang, menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, kelak mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah menyatakan pula dalam surah Taha ayat ke-8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah, dialah ilah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Dia. Lahul asma'ul husna, baginya nama-nama yang indah. Di dalam ayat ini ikhwani barakallahu fikum, Allah Jalla subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan anna asma'ahu husna, bahwa nama-namanya itu indah. Qad balagat ghay al-ghayatu fil husn, mencapai puncak keindahan. Maka tidak ada nama yang lebih indah daripada nama Allah. Oleh karena apa-apa yang terkandung dan ditunjukkan oleh nama tersebut dari sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan bagi Allah Jalla wa'ala. Sehingga nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama yang paling indah dan paling sempurna. Tayyib. Kemudian kata beliau, wa asma'uhu subhanahu tauqifiyah. Nama Allah itu bersifat tauqifiyah, sehingga oleh karena nama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang memiliki sifat tauqifiyah, fala yajuzu lana an nusammiyahu illa bima samma bihi nafsahu aw sammahu bihi rasuluh. Maka tidak boleh bagi kita untuk menamai Allah Jalla wa ala kecuali dengan apa yang telah Allah namai dirinya dengannya, atau yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebatas menerima dan berhenti terhadap apa-apa yang Allah sebutkan dan yang disebutkan pula oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Ini namanya tauqifiyah. Adapun qauluhu ta'ala fad'uuhu biha dalam ayat yang kita sebutkan tadi, maka berdoalah dengannya, ay is'aluhu. Mintalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa tawassalu ilaihi biha. Dan bertawassullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Seperti kau menyatakan Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah minta. Innaka antal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Taib. Betul ini ya? Atau sudah dibahas? Belum ya? Sebab tak salah ingat. Barakallahu fikum. Kemudian perkara lain yang terkait dengan al-asma wa sifat, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa asma'uhu subhanahu kathiratun. Nama Allah itu banyak jumlahnya. La tuhsaru wa la tuhaddu bi'adad. Tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Karena diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa dia tidak terbatas dalam jumlah tertentu? Ada diantara nama-nama Allah yang Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala rahasiakan pada ilmu gaib yang ada di sisinya. Tidak ada seorang pun dari malaikat yang dekat dengan Allah ataupun Nabi yang diutus yang mengetahui nama dan sifat-sifat tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namai dirimu dengannya, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau rahasiakan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim, faja'ala asma'ahu thalathata aqsamin. Allah menjadikan namanya itu tiga bagian atau tiga macam. Qismun samma bihi nafsahu fa adhharahu liman syaa min malaikatihi aw ghairihim wa lam yunzil bihi kitabahu. Satu bagian yang Allah subhanahu wa ta'ala namai dirinya dengannya, kemudian Allah tunjukkan, Allah tampakkan kepada siapa yang dia kehendaki dari kalangan para malaikat ataupun yang lainnya, namun tidak diturunkan di dalam kitabnya. Wa qismun anzala bihi kitabahu. Dan bagian yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam kitabnya, fata'arrafa bihi ila ibadi, kemudian ditampakkan kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah. Wa qismun ista'thara bihi fi ilmi ghaibihi. Dan satu bagian yang Allah rahasiakan di ilmu ghaib yang ada di sisinya, falam yattali alaihi ahadun min khalqih, maka tidak ada seorang pun di antara makhluknya yang bisa menyingkapnya, yang bisa melihatnya. Nah, dengan ini, dengan adanya nama-nama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala yang Allah rahasiakan di ilmu gaib yang ada di sisinya, berarti menunjukkan bahwa nama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala la tu'addu, na'am, la tuhaddu wa la tuhsaru bi'adadin mu'ayyan, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Wa qawluhu ta'ala, adalah adapun firman Allah pada ayat yang telah kita sebutkan, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih ay a'ridu anhum watrukuhum, berpalinglah dari mereka dan tinggalkan mereka. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah menyatakan, sayujazawna ma kanu ya'malun, kelak Allah akan membalas atas apa yang mereka amalkan. Adapun makna yulhiduna fi asma'ih, yang mereka menentang, menolak nama-nama Allah, ayyamiluna biha, mereka berpaling darinya, wa bihaqa'iqiha wa ma'aniha anil haqqi tsabitilah. Nah, berpaling dari hakikat makna yang benar yang semestinya sabit atas nama-nama tersebut. Khawani fi dinna azakumullah. Wal ilhadu fi asma'illahi anwa'un. Adapun ilhad, penentangan, penolakan terhadap nama-nama Allah itu ada beberapa bentuk. Ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama adalah ayyusamma bihal asnam, dinamai terhadap berhala-berhala dengan nama-nama Allah, atau menjadikan nama berhala itu mushtaq, kalimat pecahan dari nama Allah Jalla wa'ala. Contohnya apa? Seperti mereka ahlul musyrikin jahiliyah dahulu, na'am, menamai di antara Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah adalah Allata. Allata ini mushtaq minal ilah au min Allah, pecahan kata dari al-ilah, yaitu Allata. Demikian pula Al-Uzza, Lata, Uzza dan Manah. Al-Uzza diambil dari kalimat Al-Aziz, mushtaqun min Al-Aziz, pecahan kata dari Al-Aziz. Demikian pula Manah, Manat, itu diambil dari kata Al-Mannan, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mannan. Maka ini bentuk ilhad, penolakan dan penentangan terhadap nama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk ilhad, penentangan dan penolakan terhadap nama Allah adalah tasmiyatuhu bima la yaliqu bijalalih, penamaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang tidak sesuai dan tidak pantas dengan keagungan Allah. Seperti orang-orang Nasrani, mereka mensifati atau menamai Allah Jalla wa Ala dengan Tuhan Bapa. Ya. Salisu salatah. Karena adanya keyakinan Trinitas yang ada pada mereka, yang salah satunya adalah Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak, ya, dan Ruhul Kudus. Asalis yang ketiga, mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat kekurangan. Seperti ucapan keji orang-orang Yahudi ketika mereka menyatakan innahu faqir, Allah itu miskin. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, menghikayatkan tentang ucapan mereka, inna allaha faqirun wa nahnu aghniya, Allah miskin, adapun kami kaya. Subhanallah. Nah, atau mereka mensifati Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, wa innahu istaraha yawm as-sabt, Allah itu beristirahat pada hari Sabtu. Allah beristirahat pada hari Sabtu. Dan ucapan mereka menyatakan yadullahi maghlulatun, tangan Allah itu terbelenggu. Persifatan seperti ini adalah sifat-sifat yang disematkan kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat aib dan kekurangan. Dan ini bentuk penolakan dan penentangan terhadap nama dan sifat-sifat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bentuk yang lainnya dari bentuk ilhad, penolakan dan penentangan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ta'tilu asma'illahil husna, menolak nama-nama Allah yang indah. An ma'aniha, dari maknanya, dari makna yang sesungguhnya. Wajuhdu haqa'iqiha, dan menolak hakikatnya. Seperti ucapan orang-orang Jahmiyah dan pengikut mereka, di mana mereka menyatakan bahwasanya nama-nama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala innaha alfadhun mujarradatun la tatadammanu sifatin wala ma'ani, bahwa nama-nama Allah itu sekedar lafaz saja yang tidak mengandung sifat dan tidak pula mengandung makna, sehingga terkadang mereka memutlakkan nama As-Sami' Al-Basir bagi Allah, wa yaqulun, tetapi mereka menyatakan la sam'a lahu wa la basar, Allah itu As-Sami', Allah itu Al-Basir, tapi la sam'a lah, tidak ada pendengarannya dan tidak ada penglihatannya. Jadi sami'un bila sama', Allah itu maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah itu basirun bila basar, maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Allah alimun bila ilmin, maha mengetahui tapi tidak punya ilmu. Allah qadirun bila kudrah, Allah maha kuasa tapi tidak punya kekuasaan. Kaif? Nah, ini namanya menolak nama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala dari hakikat yang sebenarnya. Wa subhanallah, barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Al-Jahmiyah ini, ini lebih besar dan lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu, baik itu dari sisi akal ataupun dari sisi syariat. Nah, perhatikan, kalau kaum musyrikin, mereka menamai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu mengambil dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat pamor, istilahnya, untuk mengangkat pamor dari Tuhan-Tuhan mereka. Nah, fabarakallahu fikum, agar ada bagian dari sifat-sifat kesempurnaan yang melekat kepada Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi subhanallah, mereka ini merampas, orang-orang Jahmiyah, merampas sifat keagungan dan kesempurnaan bagi Allah, kemudian disifati dengan sifat kekurangan. Nah, jadi kaum musyrikin barakallahu fikum, ini nama Tuhan mereka diambil dari nama Allah agar naik ratingnya. Lah mereka menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama tertentu, tetapi menafikan darinya sifat merendahkan. Berarti yang mereka lakukan jauh lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh ahlul musyrikin dahulu. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wal wajibu itsbatu asma'ihi wa sifatihi, yang wajib adalah menetapkan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa i'tiqadu ma tadullu alaihi min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi, dan meyakini apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut dari sifat kesempurnaan dan sifat keagungan. Min ghairi tahrif, tanpa mentahrif, wala ta'til, tidak menta'til, wa min ghairi takyifin wala tamtsil, tidak mentakyif dan tidak pula mentamtsil. Dan ini sudah kita jelaskan empat istilah ini, ya. Masih ada yang ingat? Apa makna ta'til? Menolak, meniadakan. Apa makna tahrif? Memalingkan maknanya kepada makna lain yang batil. Apa makna takyif? Menanyakan bagaimana kaifiyahnya. Wat tamtsil, apa? Menyamakan, menyerupakan nama Allah dan sifatnya, na'am, dengan sifat makhluknya. Barakallahu fikum. Ternyata hafalan antum sangat kuat, sudah satu bulan ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, lah ini semua kaidah ini di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil, batasannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, yang wajib kata Syekh Al-Fauzan, ihtiramu asma'ihi, memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Dengan tidak menamai seseorang dengan nama yang itu adalah nama yang khusus bagi Allah jalla wa ala. Dan ini termasuk dari perealisasian tauhid. Disebutkan sebuah hadis dari Abu Syuraih radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yukanna Abul Hakam. Abu Syuraih dulu diberi kunyah dengan Abul Hakam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, innallaha huwal hakam. Allah itu dialah al-hakam, yang memutuskan segala macam hukum secara mutlak. Wa ilaihil hukmu, dan kepada Allah dikembalikan keputusan hukum. Falimatukanna Abul Hakam, kenapa engkau dinamai dengan Abul Hakam? Faqala, maka beliau menyatakan Abu Syuraih, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni, kaumku ketika mereka berselisih dalam satu perkara, mereka akan datang kepadaku, fahakamtu bainahum, kemudian aku hukumi, putuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka, faradiya kila al-fariqain, maka dua kelompok ini akan saling ridha dengan keputusanku. Terus demikian. Berarti penamaan terhadap dia dengan Abul Hakam itu ada sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu sifat memutuskan hukum yang kemudian orang yang berselisih ridha dengan keputusan beliau. Nah, maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma ahsana hadza, betapa bagusnya. Fama laka minal walad, berapa orang anakmu? Qultu, aku katakan, kata beliau, Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Aku memiliki anak namanya Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala, kata Rasulullah, faman akbaruhum, siapa yang paling besar dari ketiga anakmu tersebut? Siapa yang paling tua? Qultu Syuraih. Aku katakan Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih, maka engkau sekarang Abu Syuraih, diganti kunyahnya oleh Rasulullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengganti kunyahnya dalam rangka untuk ihtiram asma'illah. Dalam rangka memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna Allah huwal hakam alal itlaq. Karena Allah dialah al-hakam yang memutuskan hukum secara mutlak. Nah, qala ta'ala, Allah menyatakan, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah itu menghukumi dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala al-hakam fi dunya wal akhirah. Nah, jadi kalau dia dinamai dengan Abul Hakam, maka seakan-akan dikatakan dia adalah Abdullah, bapaknya Allah. Nah, tayyib, disebutkan oleh beliau wa Syekh Al-Fauzan, wa fi hadzal haditsi dalilun. Di sini, di dalam hadis ini terdapat dalil ala al-man'i minat tasammi bi asma'illahi ta'ala al-mukhtassati bih. Larangan dari menamai dengan nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal man'u mimma yuhimu adam al-ihtirami laha. Dan larangan dari hal-hal yang memberikan sangkaan, dugaan adanya sikap tidak memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala seperti berkunyah dengan Abul Hakam. Ikhwani fiddin azzakumullah, di sana ada beberapa bentuk dan contoh dari ihtiram asma'illah, memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara contohnya adalah alla yaqulal insanu limamlukihi, seseorang tidak menyatakan kepada budaknya, abdi wa amati, budakku, budak laki-lakiku dan budak perempuanku. Naam, abdun. Kenapa dilarang? Lima fi dzalika min ihamil musyarakah fir rububiyah. Karena ada sebuah waham adanya musyarakah, persekutuan dalam rububiyah dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Perhatikan barakallahu fikum, di dalam as-sahihain, hadis Bukhari Muslim, al-muttafaq alaih, min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah menyatakan, la yaqul ahadukum, janganlah seorang di antara kalian menyatakan isqi rabbak, berilah minum kepada Rabbmu, at'im rabbak, berilah makan kepada Rabbmu, maksudnya kepada tuan, tuannya, tetapi menggunakan kalimat Rabb, isqi rabbaka, at'im rabbaka, berilah minum dan makan kepada tuanmu. Mestinya Rabb itu kalau mau diterjemahkan Tuhan, tapi yang dimaukan di sini adalah tuan. Tapi dia menggunakan kalimat yang memberikan waham adanya musyarakah dalam rububiyah bersama Allah Jalla wa Ala. Wadhi rabbaka, siapkan air wudu untuk tuanmu. Nah, ini dilarang. La yaqul ahadukum, jangan seorang di antara kalian menyatakan kalimat-kalimat seperti ini. Wala yaqul ahadukum, dan janganlah sang budak itu menyatakan Rabbi, wahai Rabbku. Wal yaqul, tetapi hendaklah dia menyatakan Sayyidi wa Maulaya, sayyidku, tuanku. Jangan katakan ya Rabbi. Nah, tapi ya sayyidi atau maulaya. Wala yaqul ahadukum, dan jangan menyatakan seorang di antara kalian abdi wa amati. Nah, dari kalimat yang kita sebutkan tadi, abdi wa amati, budak laki-lakiku dan budak perempuanku. Wal yaqul, tetapi katakanlah fataya wa fatati wa gulami. Nah, pemudaku, pemudiku. Nah. Kata beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-alfaz." Rasulullah melarang dari lafaz-lafaz ini, "Rabbaka abdi amati," li'annaha tuhimu at-tasyrik ma'allah, karena memberikan sebuah prasangka, anggapan adanya persekutuan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaddan lidzari'ah, dan menutup celah. Menutup celah. Nah. Dan kemudian membimbingkan kalimat yang semestinya diucapkan, fataya wa fatati. Wal 'abd an yaqul, dan sang hamba, sang budak menyatakan sayyidi wa maulaya. Naam. Kalau kita mungkin jangankan kalimat ini, bahasa Arab aja enggak paham mungkin. Tapi di kalangan orang-orang Arab dahulu, naam, apalagi mereka masih banyak budak, ya. Ini sering terlontar dan terucap kebiasaan-kebiasaan seperti ini di antara mereka yang kemudian ketika Islam datang dibimbingkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang sepantasnya untuk diucapkan dalam rangka ihtiramu asma'illahi subhanahu wa ta'ala, memuliakan nama-nama Allah. Wa min ihtirami asma'illah subhanah, kemudian di antara bentuk pemuliaan terhadap nama Allah adalah alla yuradda man sa'ala billah, tidak ditolak seseorang yang meminta dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditolak permintaannya. Nah, disebutkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billahi, barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, fa'aidhuhu, maka berilah perlindungan kepada dia. Wa man sa'ala billah, dan barang siapa yang meminta dengan nama Allah, fa'atuhu, maka beri dia. Nah, karena seseorang yang dia memberikan permintaan dia, melindungi ketika dia meminta perlindungan, menunjukkan bahwasanya dia memuliakan nama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ketika seseorang datang kepada kita, ya akhi as'aluka billah, i'tini kada wa kada, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, kasih saya ini dan ini. Nah, disebutkan oleh para ulama yang lainnya seperti Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di dalam syarah Kitab Tauhid bahwa kewajiban kita untuk mengabulkan atas orang yang meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya dua syarat yang ada di situ. Syarat yang pertama adalah malam yakun isman, selama yang dia minta bukan perkara dosa. Dan yang kedua adalah lam yakun fihi dararan alal mas'ul, tidak ada mudarat padanya terhadap orang yang diminta. Maka kalau dia meminta satu dosa, maka gugur kewajiban itu, bahkan tidak boleh. Naam. Ya akhi as'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Ini sudah dicekoki misalnya. apalagi dia sudah tahu hadisnya. Tolong pinjemi saya uang, itu kebetulan ada yang jual murah minuman keras, saya kepengen kulaan. Nah, ini minta dosa, sesuatu yang sifatnya dosa dia minta, maka tidak boleh. Nah, oh tidak boleh, loh kan antum sudah tahu hadis. Rasulullah menyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Siapa yang meminta dengan nama Allah, kasih dia. Iya ya. Nah, kalau tidak tahu jawabannya, bisa terjatuh dalam perbuatan dosa. Atau syarat yang kedua adalah pada permintaan dia, meskipun dia meminta dengan nama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, tidak mengandung mudarat kepada orang yang dimintai. Tidak mengandung mudarat kepada orang yang diminta. Ya akhi as'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, i'tini sayyaratak, kasih saya mobil antum. Lah terus anak gimana? Ya antum bisa beli sepeda pancal bekas juga bisa. Ini mudarat ya akhi. Anak ini berjuang untuk mendapatkan mobil ini selama 10 tahun. Kasihan kalau ustadznya kehujanan. Misal loh ini ya, bukan kepengen dijemput pakai mobil, apalagi mau diantar sampai Jember. Enggak. Maksudnya adalah, nah, agar seseorang tidak kemudian bermudah-mudahan. Nah, dan antum yang dimintai tidak kemudian merasa salah menyelisihi hadis. Nah, jika di situ terkandung mudarat bagi orang yang diminta, nah, maka tidak gugur kewajiban itu. Ya akhi as'aluka billah, tolong kasih saya pom bensin antum dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum. Ini, tetapi jika tidak terkandung itu, ente orang minta mobil satu, lepas fadal. Apalagi ente tahu bahwasannya mobil dia sudah terjajar depan rumahnya 30. Nah, sebagaimana kisah yang telah kita sebutkan, tiga orang yang diuji ya. Si buta, tatkala sang malaikat datang kepada dia, berilah saya satu ekor kambing agar saya bisa melanjutkan perjalanan. Ambil apapun yang kamu inginkan, aku tidak akan memberatkan sedikit pun atas dirimu yang kamu ambil atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil, ambil, ambil. Tidak ada masalah. Kalaupun memang tidak memberatkan bagi dia, ambil bagi Anais. Ya kayak antum minta sepeda pancal satu lah bas. Kalau memang demikian kondisinya. Ini bagi orang yang diminta, tapi pada dasarnya pun bagi orang yang meminta, ini perkara lain. Tidak boleh bermudah-mudahan untuk sering meminta kepada orang. Seorang yang meminta-minta kepada manusia, maka dia akan datang di yaumul qiyamah dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Dia telah merendahkan dirinya di hadapan manusia. Nah, ini yang tadi terkait dengan orang yang diminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada pengabulan dia terhadap permintaannya dengan nama Allah jalla subhanahu wa ta'ala, yadullu ala annahu yahtarimu asma Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa dia memuliakan nama Allah jalla subhanahu. Nah, demikian pula orang yang meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Selama yang dia minta bukan dosa. Ya akhi tolong lindungi saya. Ini saya benar-benar dalam kondisi kepepet ini. Kenapa? Saya ini sebetulnya seorang teroris nomor satu di Indonesia. Ini ada Densus 88 hendak membekuk saya, tolong. La barakallahu fikum. Ini dosa dan tidak boleh. Satu, ini perbuatan dosa yang kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat seorang pelaku kejahatan. Dilaknat. Bukan kemudian berkewajiban membantu dan menyelamatkan dia, menyembunyikan dia. Tolong, ini saya lagi kepepet, ini kenapa? Tadi di rumah sebelah saya barusan bunuh orang satu keluarga. Ente tangkap kalau perlu ini. Nah, atau yang kedua, mengandung mudarat kepada dia. mengandung mudarat. Dia tahu ini memang orang pelaku kejahatan. Wah, kalau disembunyikan di rumahnya, akhirnya dianggap bahwasanya dia adalah komplotannya, atau ternyata dia adalah pimpinannya. Subhanallah, saya tidak pernah lah sedikit pun apa yang terkait dengan masalah kriminal kok saya dikatakan sebagai pimpinan para preman. Ya itu tadi gara-gara kamu menyembunyikan pelaku kejahatan. Jadi syaratnya adalah malam yakun isman wa laisa fihi darar ala al-mas'ul. Tidak meminta satu dosa dan tidak ada mudarat bagi orang yang diminta. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, wa min ihtirami asma'illahi ta'ala, di antara bentuk menghormati dan memuliakan nama Allah adalah alla yus'ala au annahu la yus'alu biwajhillahi ta'ala illa al-jannah. Tidak diminta dengan wajah Allah kecuali al-jannah. Sebagai bentuk pengagungan, penghormatan dan pemuliaan terhadap Allah. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Tidaklah diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Nah, ketika itu berdoa kepada Allah jalla subhanahu, mintalah dengan menyebutkan sifat al-wajah. Nah, sifatul wajah lillahi jalla wa'ala. Nah, misalnya, ya Allah demi wajahmu yang maha mulia, masukkan aku ke dalam surgamu dan jauhi aku dari azab nerakamu. Atau apa yang mengantarkan kepada keduanya, ampuni aku ya Allah. Naam, demikian. Tapi jangan meminta sesuatu yang hakir, yang rendah, dengan menyebutkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wajah Allah sangat mulia untuk dijadikan sebagai tawassul atas perkara yang sifatnya rendah dari perkara dunia. Nah, antum sedang pergi mancing, ya. Sudah lama ini seharian penuh dari pagi sampai sore enggak dapat. Subhanallah, ketika sudah hampir pulang, sudah siap-siap dikemas, tiba-tiba begitu mau ditarik, loh kok ada yang nyantol. Subhanallah, ternyata dibawa ikan paus. Ikan paus. Dalam kondisi antum sudah haus. Nari ini. Nah, bayangkan. Padahal lagi sedang banyak promo di mana-mana bahwa ikan paus itu bisa laku senilai 5M. Dengan besar minimal 2 ton. Ini antum lagi narik 2,5 ton. Nah, bayangkan ini ya. Fabarakallahu fikum, akhirnya udah luar biasa, antum semua jurus sudah keluar, ya. Nah, semua jurus sudah antum keluarkan untuk narik ikan pausnya. Kalau ikan apa? Ikan mujairis terlalu kecil, bayanginnya. Akhirnya antum hendak bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa mendapatkan ini tadi. Akhirnya berdoa dengan menyebutkan wajah Allah. Demi wajahmu yang maha mulia ya Allah, tolong berikan aku kemudahan untuk bisa menarik ikan paus ini. Nah, maka tidak demikian. Sebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat yang lainnya. Nah, tetapi tidak dengan menyebutkan wajah Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Sudah difahami ini? Tayyib. Wa min ihtirami asma'illah, termasuk pula di antara bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala, alla yakthira al-halif biha, tidak banyak bersumpah dengan nama Allah. Ini bentuk pemuliaan terhadap nama Allah. Qala Allah ta'ala, Allah menyatakan, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Naam. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, yuridu, ya Allah maukan adalah la tahlifu. Jangan kalian suka bersumpah. Li'anna kasratal halif tadullu ala istighfafi billah wa adami ta'zimillah. Karena banyak bersumpah itu menunjukkan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memuliakan nama Allah. Wa dzalika mimma yunafi kamal at-tauhid al-wajib, dan hal ini di antara perkara yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Nah, disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah menyatakan, salatatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan yang Allah tidak mengajak bicara mereka dan tidak mensucikan mereka dan atas mereka azab yang pedih. Ada tiga yang disebutkan di sini, konsekuensi yang mereka dapatkan, la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usaimitun zani, seorang yang sudah tua renta berzina. Berzina dalam kondisi secara lahir, secara lahiriah itu sudah tidak punya nafsu. Sudah tidak punya nafsu sudah. Nah, sudah top, tua, ompong, peyot. Sudah top. Tapi berzina, wal'iyadzu billah. Wa'ailun mustakbir, orang miskin sombong. Orang kaya kan mungkin ya, masih kelihatan mantesi. Ada yang disombongkan. Ini orang miskin sombong. Warajulun, dan yang ketiga adalah ja'alallahu bidha'atahu la yashtari illa biyamin, atau ja'alallaha bidha'atahu. Allah, dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala barang dagangannya. Bagaimana bentuknya? La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah, tidak menjual kecuali dengan sumpah. Demi Allah, ini bagus ini. Ya. Ini madu bersanad. Demi Allah, ini langsung dari ustaz yang bawa ini, pakai travel. Demi Allah, wah, mama, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Ini menjadikan Allah Jalla Subhanahu wa taala bi ta'atah, barang dagangan. Nah, biar kelihatan, wah ini berarti bagus ini, karena sumpah dia. Itu orang yang enggak bagus ya, akhi. Merendahkan dan melecehkan Allah Jalla Subhanahu wa taala. Tidak membeli kecuali dengan sumpah, tidak menjual kecuali dengan sumpah. Maka di sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, fa fihi shiddatul wa'id ala kathratil halif. Di sini terdapat ancaman yang keras atas banyak bersumpah. Li anna dhalika yadullu ala al-istighfafi bihaqqillah taala wa adam ihtirami asma'i. Karena menunjukkan na'am, merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak memuliakan nama-namanya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir pada bab ini, bab wujub ihtirami asma'illah, wajibnya menghormati dan memuliakan nama Allah, adalah wa min ijlali Allahi wa ta'zimih, termasuk bentuk memuliakan dan mengagungkan Allah, annahu la yustashfa'u bihi ala khalqih, tidak dimintai syafaat dengan Allah atas hambanya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Syafi'i, innama yushfa'u 'inda man huwa a'la minhu. Ta'ala Allahu an dhalik. Nah, dimintai syafaat kepada yang lebih tinggi dari dia. Misal kita ingin meminta kepada seseorang yang tinggi derajatnya, maka menjadikan orang lain sebagai perantara untuk sampaikan ke sana. Nah, bukan kemudian minta ke sana pertolongan kepada yang lebih tinggi ini agar datang ke sini. Nah, disebutkan barakallahu fikum dari Jubair bin Mut'im, qala annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau datang kepada Rasulullah dan menyatakan, ya Rasulullah, jahadatil anfus wa da'atil iyal wa nahakatil amwal wa halakatil an'am fastasqillaha lana fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa nastashfi'u billahi 'alayka. Nah, jiwa sudah lelah. Naam, keluarga sudah hilang. Harta sudah binasa. Binatang-binatang ternak juga demikian. Maka istisqa'lah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami, karena kami meminta syafaat denganmu terhadap Allah dan kami meminta syafaat dengan Allah terhadapmu. Nah, faqala Rasulullah wayhak. Atadri ma taqul? Tahukah kamu apa yang kamu ucapkan? Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah senantiasa bertasbih. Hatta arafa dhalika wa urifa dhalika fi wujuhi ashabi. Sampai terlihat pada wajah-wajah para sahabatnya ketakutan karena beliau sangat mengingkari. Qala wayhak innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqi. Tidak dimintai syafaat dengan Allah terhadap seorang pun dari makhluknya. Sya'nullahi a'zamu min dhalik. Keadaan Allah Subhanahu wa taala lebih agung daripada hal tersebut. Naam. Fa ikhwani fi din azzakumullah, sehingga bab ini menunjukkan tentang keharusan dan wajibnya kita untuk menghormati, memuliakan dan mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana saja bentuknya sudah kita terangkan tadi. Barakallahu fikum. Taib khani fidin azakumullah, kita akan memasuki bab yang berikutnya. Masih terkait dengan masalah pembahasan Tauhidul Asma wa Sifat, yaitu manhaju ahli sunnati wal jama'ah fi asma'illahi wa sifatih. Manhaju ahli sunnah wal jama'ah terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah akan kita bahas beberapa menit ke depan. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bisawab.